Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku fikih salam ketika salat, membahas buku tafsir salat. Dan insyaallah kita akan mempelajari tentang fikih salam ketika salat. Sebelum kita membahas tentang salam, membahas tentang redaksi salam dan bagaimana tafsirnya, terlebih dahulu kita akan membaca beberapa poin terkait fikih salam. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 303. Yang pertama, bahwa salam termasuk rukun salat. Sehingga orang yang meninggalkan salam, baik dengan sengaja maupun karena lupa, maka sholatnya batal. Meninggalkan salam berarti tidak mengucapkan assalamualaikum. Sehingga kalau ada orang yang sholat, misalnya ngantuk dia ya, saking ngantuknya ketika tasyahud, begitu dia terbangun ya, dia langsung berdiri atau langsung melakukan kegiatan yang lain tanpa mengucapkan assalamualaikum, maka sholat seperti ini statusnya sholat yang batal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci sholat adalah at-tuhur, bersuci. "Wa tahrimuha at-takbir," yang mengharamkan adalah takbiratul ihram. "Wa tahliluha taslim," dan yang menghalalkan adalah salam. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, yang menghalalkannya adalah salam. Di sini ada lafaz tahrimuha yang mengharamkannya dan lafaz tahliluha yang menghalalkannya. Yang dimaksud dengan mengharamkannya adapun yang itu bukan kegiatan salat, sehingga haram baginya untuk bicara, haram baginya untuk makan, haram baginya untuk banyak bergerak, dan seterusnya. Begitu dia takbiratul ihram. Dan yang menghalalkannya adalah salam, karena ini adalah batas yang menghalalkan untuk melakukan kegiatan apapun di luar salat. Sehingga begitu selesai salam, dia boleh bicara, dia boleh A, B, C, dan seterusnya. Baik, ini bicara terkait masalah hukum sholatnya. Tapi kalau kita membahas dari sisi ibadah tambahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seusai sholat, maka itu tidak ada hubungannya dengan fisik sholatnya. Misalnya apa? Misalnya ya, ibadah tambahannya adalah salam-salaman begitu seusai sholat. Dan itu jadi rutinitas. Begitu salam, langsung salaman. Seolah-olah orang ini tidak merasa nyaman kalau seusai salam dia tidak salaman. Nah, rutinitas semacam ini perlu untuk kemudian ditinjau. Yang saya maksud ditinjau adalah, kenapa dia melakukan rutinitas seperti itu? Betul, ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Artinya, orang seusai sholat mau salaman, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa setiap selesai sholat, dia salaman? Saya katakan, kenapa setiap selesai sholat, dia salaman? Sehingga setiap selesai, ada kata setiap di situ, menunjukkan bahwasanya itu adalah rutinitas yang tidak bisa lepas. Makanya kita bisa lihat ya, sudah menjadi gerakan refleks. Begitu selesai assalamualaikum, sudah menjadi gerakan refleks, dia langsung bergerak mencari umpan atau siapa yang bisa diajak salaman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada kebiasaan semacam ini? Setiap selesai melakukan sholat, dia langsung salaman. Ada sebuah kaidah yang mengatakan, idza takarraro taqarraro. Perbuatan itu kalau berulang, idza takarraro taqarraro. Perbuatan itu ketika berulang, maka dia akan menjadi perbuatan yang taqarraro. Idza takarraro taqarraro. Sesuatu itu ketika berulang terus dilakukan, taqarraro, maka dia menjadi prinsip. Nah, kalau sudah bicara menjadi prinsip, berarti idza taqarraro, kalau sudah bicara menjadi prinsip, berarti ini butuh dalil. Dalilnya mana? Karena kamu terus-terusan seperti ini. Sehingga itu jadi prinsip kamu. Kalau begitu, dalilnya mana? Agar apa yang kamu lakukan ini bisa kita ikuti dan bisa kita semarakkan di masyarakat. Dan tentu saja jawabannya kita sepakat, nggak ada dalil. Cuman pembelaan yang dilakukan ini kan sudah di luar sholat. Orang kalau sudah di luar sholat, mau salaman, mau makan, mau playon, mau lari, mau gojek, terserah dia. Kita tidak bicara sholatnya, tapi bicara kenapa kamu setiap selesai sholat melakukan seperti itu. Andaikan ada orang yang setiap selesai sholat, kemudian dia senyum, selesai sholat senyum, selesai sholat senyum. Pasti kita akan mempermasalahkan, loh kenapa setiap selesai sholat kok senyum? Apakah di situ ada prakteknya dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat? Kalau nggak ada, dipertanyakan, kenapa setiap selesai sholat selalu senyum? Karena perbuatan seperti ini menjadi ibadah ketika dia dilakukan berulang-ulang. Kalau selesai sholat salaman karena kebutuhan, misalnya ya, kita sholat, begitu salam, ternyata di samping kita ini teman akrab yang sudah lama gak ketemu, sekarang baru ketemu, terus langsung senyum sambil salaman. Berarti di situ ada latar belakangnya, kenapa kamu salaman sambil senyum kepada sebelahmu? Oh, ini teman akrab saya dulu, kita lama gak ketemu kok, sekarang ketemu jejer, waktu sholat jamaah gak sengaja. Kemudian kita senyum, salaman. Kalau seperti ini, ada latar belakangnya. Sama sebagaimana orang begitu selesai sholat, terus dia ke toilet. Dia ke toilet untuk buang hajat. Sah-sah saja, itu sesuai dengan kebutuhannya. Atau selesai sholat, kemudian dia langsung minum, atau yang lainnya. Baik. Sehingga pembahasan tentang kenapa orang salaman setelah sholat itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan ibadah sholatnya. Karena fisik sholatnya sudah selesai. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa salaman itu digandengkan dengan sholat. Bagi kaum muslimin yang sudah memahami tentang kaidah bid'ah yang diajarkan oleh para ulama, pembahasan seperti ini tidak asing. Tapi bagi kaum muslimin yang dia belum bisa menerima istilah bid'ah, kalau mendengar istilah bid'ah itu kupingnya rotok panas ya, alergi dan seterusnya, pembahasan seperti ini susah untuk diterima. Sehingga dialog itu terhenti, tidak bisa kemudian berjalan dengan sehat, karena gara-gara sebagian di antara masyarakat ada yang sudah bisa menerima istilah bid'ah dan ada yang belum menerima istilah bid'ah. Makanya kalau kita mau membahas masalah bid'ah, terlebih dahulu pertama yang harus kita lakukan adalah apakah masyarakat sudah siap menerima istilah itu? Belum siap. Loh, kenapa belum siap? Wah, itu istilah yang apa, radikal atau apa misalnya ya. Tapi Rasulullah SAW mengucapkan kalimat itu. Bahkan beliau sering sampaikan dalam khutbah. Beliau sering mengatakan, ya, wa kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam masalah agama adalah perbuatan bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa muqaddimah khutbah beliau. Dalam beberapa pengantar ketika beliau menyampaikan ceramah. Lalu ada orang yang sensitif dengan kalimat seperti itu. Nah, akhirnya karena masih banyak orang yang sensitif, kemudian pembahasan rinciannya sulit untuk dipecahkan. Baik, karena itu intinya jemaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dalam hal ini terjadi perbedaan di antara kaum muslimin. Ada yang seusai salam dia langsung salaman, ada yang seusai salam dia langsung berzikir sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa kami sarankan adalah bahwa setiap perbedaan itu kita disyariatkan untuk mencari mana yang lebih sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan prinsip seperti ini, maka insyaallah kita akan bisa sama-sama mengajak masyarakat. Mari kita kembalikan kepada yang asli. Nah, selanjutnya. Salam yang statusnya rukun sholat adalah salam pertama. Salam yang berstatus sebagai rukun sholat adalah salam yang pertama. Sedangkan salam kedua hukumnya sunnah. Salam kedua hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salam sekali. Beliau pernah melakukan salam sekali. Itu bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau atau dalam kasus ini berarti menunjukkan bahwa salam yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salam sekali. Yusallimu taslimatan wahida. Beliau melakukan salam sekali. Tilqa'a wajhihi ke arah depan. Artinya tidak sampai menoleh jauh. Tapi hanya menoleh ringan. Assalamualaikum. Jadi arah pandangan tidak sampai menyamping. Tapi hanya serong sedikit. Karena yusallimu taslimatan wahidah tilqa'a wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salam sekali ke arah depan. Artinya tidak sampai menoleh jauh. Assalamualaikum. Baik. Kemudian catatan yang ketiga. Inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum. Inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menoleh ketika salam, menoleh ketika salam hukumnya anjuran menurut madhab Syafi'iyah. Di sini yang saya temukan keterangan dalam madhab Syafi'iyah, sehingga saya tegaskan ini menurut madhab Syafi'iyah. Apakah dalam madhab yang lain juga sama? Wallahu a'lam. Sehingga sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Dan dalilnya ini tadi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam sekali tilqa'a wajhi tanpa menoleh jauh sehingga masih di arah depan. Assalamualaikum. An-Nawawi mengatakan walau sallama at-taslimatain an yaminihi au an yasarihi au tilqa'a wajhihi ajza'ahu wa kana tarikan lisunnah. Kalau ada orang yang salam dua kali, ke kanan atau ke kiri, atau ke arah depan, tilqa'a wajhihi, atau ke arah depan, ajza'ahu, maka salam itu sah. Wa kana tarikan li sunnah, sekalipun dia meninggalkan sunnah, yaitu tidak terlalu jauh ketika menoleh. Karena dia salamnya masih tetap berada di depan. Assalamualaikum. Sehingga dalam salam, itu yang menjadi pokoknya adalah apa? Ucapan Assalamualaikum. Sebagaimana dalam takbiratul ihram yang jadi pokok itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ini statusnya anjuran. Sehingga kalau ada orang yang salat ya, ini tangan berada di bawah. Allahu Akbar. Langsung sedekap. Sah nggak salatnya? Sah. Ini tangan berada di bawah. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Langsung sedekap. Salatnya sah. Sedangkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Angkat tangan ini sifatnya sunnah. Orang salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tapi tetap menghadap ke depan. Salatnya sah. Namun kata Nawawi, dia tidak sesuai meninggalkan sunnah. Yang keempat, dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam dua kali. Sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Kelihatan dari belakang ketika menoleh, pipinya kelihatan dari belakang. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dengan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Assalamualaikum. Sehingga karena maksimal ya, Anda bisa melihat pipi yang sebelah depan, jamaah di belakang melihat pipi yang sebelah kanan. Nah. Dan ini praktek seperti ini yang dianjurkan oleh para ulama karena ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salamnya dengan menoleh maksimal. Baik. Ada kebiasaan masyarakat ya. Ketika salam sambil manggut-manggut. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Kayak gitu ya. Gitu sih ya. Assalamualaikum. Wallahu alam, kami tidak mengetahui tentang landasan kenapa harus sambil manggut. Assalamualaikum. Jadi kepala dipantulkan. Ya insya Allah tidak sampai mempengaruhi keabsahan. Namun masalah teknis salam seperti ini kita perlu untuk tahu latar belakangnya. Apa dalilnya? Apakah pernah ada riwayat seperti itu? Sehingga kadang ada orang yang memantulkan kepalanya ketika salam. Kemudian juga tidak perlu sampai menoleh ke belakang ya. Assalamualaikum. Ini kejauhan. Jadi cukup ke samping saja. Tidak perlu sampai badannya itu ikut menoleh hingga ke belakang. Selanjutnya, tentang tata cara salam. Tentang tata cara salam. Ada lima. Jadi di sini bicara kombinasi. Kombinasi kalimat tiga kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kombinasi-kombinasi itu kemudian disebutkan dalam sunnah ada lima. Ada lima teknis. Yang pertama, mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari Abu Ubaidah, beliau menceritakan Anna ibn Mas'udin kana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yajharu bikiltaihima. Kata Abu Ubaidah, beliau menceritakan prakteknya Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau mengucapkan salam ke arah kanan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri juga sama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajharu bikiltaihima, beliau keraskan keduanya. Sehingga ketika membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikeraskan, artinya makmum ikut mendengar. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Tayyib. Sehingga praktik ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud mengajarkan tentang bagaimana cara salam yang benar. Dan kita punya husnudzon, ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lengkap ke arah kanan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ke arah kanan ketika salam yang pertama, dan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi pada saat salam yang kedua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, wa an shimalihi Assalamualaikum Warahmatullahi. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salam menoleh ke arah kanan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan ke arah kiri beliau mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi. Cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr. Selanjutnya adalah mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Ke kanan dan ke kiri sama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kanan dan ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi hingga kelihatan putihnya pipih beliau, sehingga salamnya maksimal pipi kelihatan dari belakang. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, Assalamualaikum. Dari Wasi' bin Hibban, seorang tabi'in ya, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Umar pun mempraktekannya. Di antara yang disebutkan dalam kutipan keterangan Wasi' bin Hibban, wa dzakara assalamu alaikum warahmatullah an yaminihi, assalamu alaikum an yasarihi. Ibnu Umar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kanan. Assalamualaikum ketika menoleh ke kiri. Hadis riwayat Nasa'i dan statusnya hadis yang sahih. Kemudian yang kelima adalah salam sekali dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi nolehnya tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh boleh. Assalamualaikum. Boleh ya. Kalaupun tidak terlalu jauh juga boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi hanya menoleh ke arah samping. Sebagaimana dalam riwayat yang tadi. Aisyah menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusallimu taslimatan wahidah." Nabi SAW salam sekali, mengucapkan Assalamualaikum, yarfa'u biha sautahu. Beliau menyuarakannya dengan keras, hatta yuqiduna, sampai membuat kami itu bangun. Berarti ini, ya, ini zahirnya adalah saat sholat malam, saat qiyamul lail. Kata Aisyah, hatta yuqiduna, sampai menyebabkan kami itu bangun. Karena salamnya Nabi SAW, beliau suarakan dengan keras. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah, 5 tata cara salam ini, silahkan Anda praktekkan secara bergantian, agar kita bisa melestarikan sunnah Nabi SAW. Sehingga kadang salam model A, B, C. Dan insya Allah cukup mudah untuk dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombinasinya ya. Lengkap kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Kanan lengkap, kiri. Di situ dihilangkan wabarakatuh. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum kiri. Yang kelima, Assalamualaikum saja. Sehingga ada 5 kombinasi dan kita bisa praktekkan secara bergantian. Walhamdulillah. Selanjutnya, catatan yang keenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salam sekali dengan menoleh sedikit ke arah kanan sehingga masih terlihat ke arah depan. Aisyah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu fis salati taslimatan wahidah tilqa'a wajhihi yamilu ila syikil aymani qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salam ketika salat taslimatan wahidah. Sekali salam. Tilqa'a wajhihi menghadap ke arah depan yamilu ila syikil aymani qalila, agak condong ke kanan dikit. Assalamualaikum. Agak condong ke kanan dikit. Assalamualaikum. Nah, dan riwayat ini menunjukkan tadi ya bahwa menoleh itu bukan termasuk wajib dalam salam. Yang wajib adalah ucapan apa? Yang wajib ucapan Assalamu alaikum. Salamnya yang itu merupakan rukun. Ada satu kejadian ya. Ini kejadian ini baru kemarin. Jadi saya sendiri yang mengalami, ketika saya sedang sholat, kemudian tasyahud, tiba-tiba komat. Padahal tasyahudnya sudah selesai. Komat, refleks mau berdiri. Sudah mau berdiri, beranjak. Iya, belum salam. Terus duduk lagi, kemudian salam. Itu contoh orang yang lupa salam. Andai kan itu terjadi, karena dengar komat, refleks saya mau berdiri untuk sholat wajib. Andaikan itu terjadi, kemudian saya berdiri dan saya melakukan kegiatan sebelum saya mengucapkan salam, maka sholat sunnah tadi batal. Karena lupa ketika salam, mengingat salam ini adalah rukun, jika ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, menyebabkan sholatnya batal. Jadi kalau ada orang yang tanya, apa mungkin lupa salam? Saya pernah mengalaminya, hampir lupa. Jadi begitu sholat, sudah tasyahud akhir, sudah membaca sholawat selesai, terdengar komat, tinggal salam. Tinggal salam, terdengar komat. Refleks mau berdiri. Terus balik duduk, kemudian salam. Ya. Alhamdulillah gak ada yang lihat. Ya. Sehingga bukan termasuk perbuatan yang memalukan. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mempelajari tentang beberapa caranya. Selanjutnya, kita akan kutipkan tentang satu kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika salah. Ada beberapa praktek yang tadi sudah kita sebutkan, seperti menggoyangkan kepala, assalamualaikum, satu. Kemudian salam yang terlalu jauh, assalamualaikum, sampai kursinya berputar. Sehingga fisiknya ikut menghadap ke belakang. Padahal cukup sebenarnya menghadap ke arah samping yang kelihatan dari depan, yang kelihatan dari belakang itu pipinya. Nah, berikutnya adalah kesalahan membuka tangan kanan dan tangan kiri ketika menoleh saat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kebiasaan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilakukan oleh orang di zaman sekarang. Cuman yang jadi pertanyaan, perbuatan sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua kemungkinan. Pertama, disetujui oleh beliau, sehingga menjadi apa? Sunnah takririyah. Yang kedua, dikoreksi oleh beliau. Sehingga yang menjadi sunnah takrirnya adalah koreksi dari Nabi. Yang menjadi sunnah adalah koreksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi praktek sahabat di zaman wahyu. Di zaman wahyu berarti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kemungkinan, disetujui itu bisa bentuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan. Atau bisa bentuknya beliau memuji. Atau juga bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang lain untuk mengikuti. Intinya disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini menjadi sunnah takrir. Persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dikoreksi. Sehingga ketika ada orang yang melakukan, sahabat melakukan, dia dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi sunnah adalah koreksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi sunnah qauliyah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah qauliyah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita bisa memahami ini karena praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dilakukan oleh para sahabat kemudian direspon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi aturan bagi umat setelahnya. Para sahabat, mereka ketika melakukan salam, mereka punya kebiasaan tadi membuka tangannya ke kanan dan ke kiri. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Ini kedua kanan ya. Maksudnya adalah, ini tolong dikoreksi yang punya buku, kedua tangan. Betul, kedua tangan ke samping masing-masing. Sehingga tangan kanan, kiri ke kiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, Alama tumiuna bi aidikum. Mengapa kalian berisyarat? Ama ayumiu berisyarat. Kenapa kalian berisyarat? Bi aidikum dengan tangan kalian. Ka'annaha adnabu khailin syumsin. itu seperti keledai yang suka lari. Jamaah bisa lihat ya. Jadi ini kan muncul gerakan. Jadi seperti kopat kapit. Gerakan kopat kapit. Nabi SAW misalkan seperti gerakannya zebra ya. Khailin syumsin. Gerakannya apa? Zebra yang dia gak bisa mendiamkan ekornya. Ekornya kan selalu kopat kapit, dikibas-kibaskan terus. Seperti kuda, zebra, keledai itu karakternya seperti itu. Kenapa kalian mengisyaratkan tangan kalian ketika salam seperti orang yang seperti kuda yang kopat kapit? Innama yakfi ahadakum an ayyadu ayadahu ala fakhidihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kalian cukup letakkan tangan kalian di atas pahanya, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang berada di samping kanan dan kirinya. Sehingga ini tidak perlu bergerak, tapi cukup di dia. Tayyib, sudah ada hadis tegas, tapi masyarakat masih melakukannya karena mereka belum tahu. Silakan disampaikan seperti ini. Ada orang yang dia pernah menyampaikan ke saya latar belakang kenapa dia ketika salam itu membuka tangannya. Jadi teman saya ini ketika salam tangan kanan dibuka, tangan kiri tetap diam. Terus dia menjelaskan. Jadi kalau salam, saya melakukan seperti itu. Assalamualaikum, terbukalah pintu surga. Assalamualaikum, tertutuplah pintu neraka. Nah ini kalau refleks dibuka gimana coba? Karena kan biasanya orang itu melakukan gerakan yang simetris. Seragaman kanan-kiri. Sehingga saat dia salam, assalamualaikum, tangan kanan dibuka, assalamualaikum, kirinya ditahan. Dengan maksud, assalamualaikum, terbukalah pintu surga, assalamualaikum, tertutuplah pintu neraka. Ya itu kan alasan logika dia. Itu alasan logika dia. Akan lebih baik kalau Anda ketika sholat minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, sebelum salam. Nah, kalau alasannya terbukalah pintu surga, tertutuplah pintu neraka. Harusnya sebelum salam kamu baca doa seperti itu. Sebagaimana yang dipraktekan oleh temannya Mu'ad bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi sebelum salam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Itu lebih nyambung, logika nyambung, prakteknya ada, dalilnya ada. Tapi kalau kayak tadi, ini semoga pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, logika enggak nyambung. Kemudian secara praktek juga tidak pernah diajarkan, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kita masih punya satu pembahasan lagi, yaitu tentang tafsir salam. InsyaAllah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School, unit kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama, dua lantai, mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi, hubungi 082-12345-7441. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Anda mau nanya tentang kurban. Jika mau apa istri mau kurban, terus suami tidak mengetahui karena tahun-tahun sebelumnya suami biasa melarang, tapi istrinya tetap berkurban. Apakah istrinya berdosa karena tidak menaati suaminya? Itu pakai terus, dana siapa Bu? Pakai uang istrinya Ustaz. Istri berkurban dengan uang pribadi ya? Uang pribadi. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh istri untuk tahun ini berkurban lagi dengan mengatasnamakan nama suami dalam berkurban, tapi suaminya tidak mengetahui kalau istrinya berkurban? Ceritanya kurbannya sembunyi-sembunyi, Ustaz. Apakah boleh seperti itu? Kurbannya gimana? Kurban sembunyi-sembunyi, Ustaz. Maksudnya suaminya nggak mengetahui kalau istrinya berkurban, tapi kan ini make uang istri. Baik. Alasan suami tidak mengizinkan apa? Karena masih banyak kebutuhan. Oh, masih banyak. Yang lain karena istri anak ini kan anaknya kan mau masuk pondok gitu, Ustaz. Baik. Mau pondok baru bayar banyak dan sebagainya. Baik. Terus Ustaz, pertanyaan kedua, jika anak ingin mengamalkan doa-doa yang dalam buku Ustaz itu, doa sebelum salam itu kan banyak Ustaz. Nah, sebenarnya anak mencoba menghafal beberapa itu, tapi ada yang kurang pede kalau dibaca pada saat itu tak salah. Apakah boleh anak taruh buku Ustaz itu di samping pada saat duduk Ustaz sambil baca itu, nah Ustaz, jadi sudah dibuka duluan gitu, nah dibuka memang yang mau dibaca, takut salah Ustaz. Apakah boleh seperti itu sampai betul-betul hafal gitu Ustaz? Baik. Yang satu komentar ya, saya kalau berlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip. Apakah boleh seorang wanita dia melakukan amal harta dengan menggunakan tabungan pribadinya? Saya katakan amal harta karena kan amal itu ada banyak ragam ya. Ada ibadah badaniyah, ibadah fisik. Seperti sholat, puasa, itu ibadah fisik. Ada ibadah maliyah, seperti membayar sedekah, kemudian berkurban, dan seterusnya. Apakah boleh bagi wanita untuk melakukan amal ibadah maliyah tanpa izin dari suami? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, selama itu uang pribadinya, tabungan pribadinya, hukumnya boleh. Dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika khutbah Id selesai, beliau menyampaikan khutbah untuk seluruh jamaah, beliau mendekat ke jamaah wanita dan ditemani oleh Bilal. Beliau ditemani oleh Bilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada ibu-ibu, khusus para jamaah wanita. Di antara cuplikan nasihat itu adalah ya ma'syaran nisa asaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Karena aku melihat banyak di antara penduduk neraka adalah di kalangan wanita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta selamatkan diri kita dengan sedekah. Sedekah kita gunakan untuk membentengi kita dari azab neraka. Lalu diceritakan dalam riwayat itu, mereka melemparkan emas yang mereka punya. Ada yang melempar cincin, ada yang melempar anting, ada yang melempar gelang. Sehingga dohirnya, para sahabiyat ketika datang Id, ada yang pakai perhiasan. Mereka pakai perhiasan. Dan, ya tentu saja ditutupi ya, mereka tutup aurat. Antingnya apa kelihatan dari luar, Pak? Ya, karena itu bagian dari aurat, mereka tutupi. Ngambil anting dari dalam jilbab, bisa enggak? Bisa. Ngambil gelang, tanpa harus membuka tangan di depan umum, bisa. Mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka. Ditadai oleh Bilal. Dan mereka tidak izin dulu, suaminya bisa jadi ada di depan. Dan mereka tidak teriak-teriak, bi, saya mau infak ini, boleh enggak bi? Atau mereka teriak dulu, ya. Coba saya tak tanya abah dulu, ya. Atau WA dulu suaminya. Enggak ada seperti itu. Sehingga mereka langsung lemparkan itu perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Dan ditadai oleh Bilal. Dan itu jadi dalil bahwasanya mereka berinfak dengan harta yang mereka punya tanpa izin dari suaminya. Sehingga insya Allah bagi para wanita yang dia ingin sedekah, diperbolehkan bagi wanita ini untuk mengeluarkan sedekah dengan harta pribadinya. Catatannya adalah harta pribadi. Kalau itu harta suami, terlarang dia mengeluarkan harta suaminya tanpa izin dari suaminya. Kalau dia melakukan seperti itu, ya bisa jadi ada perhitungannya di akhirat. Sehingga ketika seorang istri dipasrai uang suami, misalnya, ya, karena suami datang, habis bekerja, bawa duit, duitnya kan langsung masuk ke tabungan bini syariah, kan gitu ya. Masuk ke tabungan istri. Apakah itu dikasihkan ke istri? Ya, secara umum, budaya kita belum. Istri cuma dititipi, suruh jaga, gitu kan? Nah, kemudian oleh sang istri dipakai untuk sesuatu di luar izin suami, itu tidak boleh. Tapi kalau uang pribadinya, silahkan. Selanjutnya, untuk kurban. Nah, masuk dalam hal ini adalah kurban. Kalau ibu itu uang pribadi, silahkan. Ibu boleh berkurban dengan uang pribadi. Kemudian bolehkah diam-diam? Ya, diam-diam juga maksudnya di luar izin suami, di luar pengetahuan suami, karena daripada nanti bikin ribut di keluarga, jadi geger satu keluarga. Ya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk sholat kemudian berdoa dengan membaca teks, apakah diperbolehkan? Tidak ada syarat dalam sholat atau tidak dilarang dalam sholat orang tidak membaca. Jadi sholat sambil membaca teks itu boleh. Meskipun ini kurang afdol, kenapa? Karena kalau membaca teks berarti dia tidak melihat ke arah yang disunnahkan. Orang sholat itu merem atau melek? Melek. Matanya tidak dipejamkan, tapi dibuka. Dibuka berarti dia melihat. Ke arah mana melihatnya? Ke arah tempat sujud atau ke arah jari telunjuk, isyarat jari telunjuk saat tasyahud. Kalau dia baca, maka sunnah ini hilang. Kalau begitu Pak, bukunya taruh di jari telunjuk. Ya, nanti jatuh ya. Sehingga otomatis konsekuensinya ketika dia baca teks, dia kehilangan sunnah ini. Namun sifatnya ini sunnah ya. Kehilangan sunnah ini jika memang dibutuhkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk itu, diperbolehkan oleh ulama. Karena itu insya Allah tidak masalah Anda membaca teks ketika berdoa sebelum salam. Karena kalau menghafal gak pede, mau baca gak pede, jangan-jangan nanti ada yang salah. Maka insya Allah tidak masalah, dan kami sarankan sebaiknya jangan buku ya. Karena kalau buku seperti ini, ketika Anda mau baca, lupa halamannya, apalagi ini pita udah digeser sama anak, kan gitu ya? Nyari-nyari dulu di belakang mana ini doa yang mau dibaca. Terlalu banyak gerakan. Maka sebaiknya Anda salin, Anda taruh di depan, di dekat Anda sholat. Begitu sudah mau salam, dibuka salinan tadi, catatan tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya Ustaz, saya dengan uminya kan mau menanyakan di luar tema Ustaz. Silakan. Ya, saya mempunyai seorang kakak Ustaz. Nah, kebetulan kakak saya ini laki-laki. Dulu sudah lama sekali itu menikah tanpa saksi. Nah, ada wali. Saksinya itu hanya hakim apa? Wali hakim aja Ustaz, karena pihak wanita tidak merestuinya. Dari keluarga laki-laki, dari kami pun keluarga laki-laki juga tidak tahu kalau terjadi pernikahan itu. Nah, kemudian mereka itu sudah mempunyai anak dua ustadz kembar. Nah, karena tidak direstui, mereka dipisahkan dari mertua, dari orang tua dari wanita. Sehingga terjadi sudah lama, sekian 10 tahun, ketemu kembali dan menikah kembali ustadz. Nah, sekarang ini yang anak kembar ini mau menikah. Apakah walinya itu kakak saya atau gimana ustadz? Dulu yang jadi wali siapa? Wali hakim ustadz. Wali hakim KUA? Iya. KUA? Resmi? Bukan, Pak, ketua adat dari kami kebetulan orang Sumatera Barat, jadi kepala adatnya. Baik, dia bukan pejabat ya ketua adatnya? Bukan. Baik. Terus yang kedua ustadz, ini kan kami sudah pembagian waris. Nah, di warisan itu ada uang untuk pembangunan rumah rumah adat gitu. Tapi uang rumah itu dipakai kata saya ustadz. Itu gimana ya ustadz ya? Itu aja ustadz. Baik, cukup ibu. Cukup ustadz, terima kasih ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hak wali hakim. Wali hakim itu pertama, sebagaimana namanya, dia harus hakim. Dan berstatus hakim tidak bisa atas penunjukan diri sendiri, tapi ditunjuk oleh negara. Sehingga dia punya wewenang. Dan wali hakim di negara kita adalah KUA yang dia ditunjuk oleh Departemen Agama secara resmi untuk menjadi walinya. Dan saya pernah melihat langsung pernikahan yang walinya adalah KUA. Padahal di situ ada ayahnya. Akhirnya kita memahami berarti ini adalah ayah biologis. Ini ayah biologis, jadi wanita ini terlahir di luar nikah, dan saat pernikahan yang menjadi wali adalah si pihak KUA. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyalahu. Jika terjadi persengketaan, maka sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in istajaru, kalau mereka sengketa. Nah, salah satu di antara bentuk sengketa itu adalah pihak keluarga enggak setuju. Pihak keluarga wanita tidak setuju. Sehingga terjadilah sengketa, mereka rebutan, yang satu pengin, yang satu enggak mau, atau faktor yang lainnya. Intinya wali yang utama dia enggak mau jadi wali. Terjadi geger terlebih dahulu, rame ribut terlebih dahulu, sehingga pernikahan itu tidak mau diwalikan oleh wali yang sah. Fasultan waliyu man la waliyalahu, maka kalau terjadi geger seperti ini, bikin ribut, maka hak perwalian beralih ke sultan, ke wali hakim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sultan. Maka kalau dia tidak berstatus sebagai sultan, dan sultan tentu saja punya wilayah, punya kekuasaan, dan itu adalah orang yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah resmi. Karena itu sebatas pak kaum, kepala adat dan seterusnya, tidak bisa jadi wali. Dan kalau mereka nekat jadi wali, ini wali yang tidak berhak dan pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Karena itu di posisi ini, jika yang jadi wali adalah bukan sultan, tapi kepala adat, maka pernikahannya batal. Kemudian, sultan berhak jadi wali, hakim bisa jadi wali, dengan ketentuan wali yang sah tidak ada, atau mereka sengketa. Salah satu yang di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah, anak perempuan dibenci bapak. Sampai bapak itu tidak mau bersumpah, tidak mau menjadi wali. Sehingga ketika diminta jadi wali dia enggak mau, saking bencinya sama anak. Atau dia enggak setuju dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas. Saya enggak mau menikah dengan itu. Kenapa? Suamimu apa misalnya dia nanti nyuruh kamu berjilbab. Saya pengen kamu tidak berjilbab. Bahkan alasannya tidak sesuai syariat. Maka nanti bisa lapor ke KUA. Nah, pihak wali hakim berhak untuk maksa kamu jadi wali karena alasanmu enggak kuat. Kalau tetap enggak mau, diambil alih oleh sultan. Bukan dilimpahkan ke wali yang lain, tapi diambil alih oleh sultan. Tujuannya apa? Agar tidak menambah sengketa. Kalau kamu enggak mau, nanti yang saya suruh adalah adikmu, jadi pamannya. Nah, nanti kalau yang disuruh adiknya, adiknya mau, nah ini berantem nanti. Maka diambil alih oleh sultan, bukan diserahkan, dilimpahkan ke yang lain. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terjadi selama puluhan tahun dan anak kembar tadi mau menikah, siapa yang jadi walinya? Pertama yang perlu dilihat adalah ada istilah ini ya, nikah syubhat. Apa itu nikah syubhat? Nikah syubhat adalah pernikahan yang beda penilaian. Sah menurut pelaku, tapi batal menurut hukum. Kok bisa? Saya kasih contoh. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat menikah dengan seorang sahabiat. Kemudian setelah menikah beberapa waktu, ya, datang seorang wanita. Lalu dia mengatakan, wanita ini mengatakan, kamu dan istrimu dulu sama-sama pernah saya susui. Sehingga sahabat ini dengan istrinya adalah saudara apa? Sepersusuan. Sahabat lelaki ini gak terima. Loh kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Lalu menyampaikan kasus yang dia alami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kaifa waqad qil? Loh, terus gimana lagi kalau emang realitanya kayak gitu? Gimana lagi kalau realitanya seperti itu? Dan persaksian wanita ini diterima, karena beliau pelaku. Meskipun gak ada saksi. Saksinya mana? Kamu menyusui saya dan istri saya. Dan menyusui apa? Harus di depan umum. Sehingga butuh saksi. Saya yang menyusui. Dan saya tahu kamu dulu saya susui. Istrimu juga dulu saya susui. Kaifa waqad qil? Terus gimana lagi kalau emang realitanya kayak gitu? Akhirnya mereka dipisahkan. Nah muncul pertanyaan. Terus hubungan badan yang sudah mereka lakukan, karena mereka sudah akad nikah, terjadilah hubungan badan. Itu zina atau tidak? Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menegakkan hukuman had apapun. Sehingga lelaki ini tidak dirajam, tidak pula dicambuk, wanitanya juga tidak. Tapi nikahnya dibatalkan. Sehingga menurut pelaku, karena pelaku nggak tahu, statusnya nikah itu sah. Dia nggak tahu kalau ini adalah apa saudara sepersusuannya, tapi batal menurut hukum karena realitanya itu saudara sepersusuan. Nah kita perlu menimbang. Di tempat kita banyak syubhat terjadi di masyarakat. Syubhat artinya pemahaman-pemahaman yang nggak benar di tengah masyarakat, sehingga ada sebagian yang punya keyakinan nikah pakai wali gadungan boleh. Yang saya sebut wali gadungan adalah yang tidak berhak tadi ya, jadi wali. Ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Lalu dia nikah dengan wali itu, kepala adat, atau pak-pak kaum, dan seterusnya. Menurut dia itu sah. Tapi secara hukum itu batal. Nah turunannya, kalau kakak dulu meyakini, jadi harus jujur ini, Anda dulu paham gak kalau seperti ini gak sah? Ya ngerti. Terus kenapa kok dilakukan? Ya, kadung cinta. Kadung tresno. Ya. sudah terlanjur seneng, sehingga dia memaksakan diri. Ya sudah, statusnya zina. Statusnya zina. Sehingga anaknya anak zina. Tapi kalau beliau meyakini, lo kan sudah diwalikan, walinya sah. Sehingga pernikahan saya sah. Dan saya meyakini itu sah. Saya nggak ada keinginan untuk berbuat zina, dia takut zina, dan seterusnya. Tapi dia yakini itu sah. Ketika dia yakini itu sah, padahal hakikatnya batal menurut hukum, maka statusnya adalah nikah syubhat. Nah, turunan dari nikah syubhat, ini muncul anak syubhat. Anak syubhat tetap dinasabkan kepada bapaknya. Sehingga nanti dia boleh diwalikan oleh ayahnya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada dalilnya kalau pada hari Jumat kita tidak boleh mengadakan holakoh di masjid sebelum dilaksanakannya sholat Jumat? Kami ibu-ibu yang sudah tua, usia kami di atas 50 tahun, mengadakan tahsin di masjid pada hari Jumat mulai jam 8:30 sampai jam 10:30. Bagaimana yang demikian Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Tentang hukum mengadakan kajian sebelum Jumatan, apakah ini diperbolehkan? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hilaqi yaumal jum'ati qabla shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membuat halaqah pada hari Jumat sebelum Jumatan. Dan yang dimaksud dengan al-hilaq di sini adalah halaqah yang di situ ada tausiah, memberikan ceramah dan seterusnya. Karena itu beberapa ulama mereka melarang hal itu, seperti Syekh Albani rahimahullahu taala, dan bahkan beliau mengatakan orang yang membuat halaqah sebelum Jumatan fahuwa athim, dia berdosa. Demikian pula yang disampaikan oleh Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang mungkar. Namun ada juga ulama yang mengatakan diperbolehkan dengan ketentuan tidak mendekati Jumatan. Karena larangan ini sifatnya adalah larangan yang kaitannya dengan Jumatan. Agar tidak terjadi kerancuan. Sehingga orang menyangkanya Jumatan sudah mulai karena sudah banyak orang kumpul di situ. Padahal aslinya belum ada Jumatan. Dan menyampaikan pelajaran di masjid, kemudian menyampaikan kajian jauh dari waktu Jumatan, misalnya di waktu pagi jam 7, selesai jam 9. Itu tidak akan muncul anggapan di masyarakat kalau ini Jumatan sudah mulai, karena ini masih jauh dari Jumatan. Sehingga ada khilaf. Ada pendapat yang mengatakan dilarang mutlak, ada pendapat yang mengatakan itu dilarang jika menyebabkan masyarakat bingung dengan Jumatan. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, hukumnya boleh. Ada khilaf dalam masalah ini. Karena itu, berarti kalau dia dilakukan di luar masjid, misalnya, ibu-ibu menyelenggarakan tahsin di hari Jumat sebelum Jumatan, tapi di musola yang tidak dipakai Jumatan, ya. Yang saya maksud adalah di masjid yang tidak dipakai Jumatan. Kemudian melakukan halaqah di situ. Insya Allah tidak masalah, karena tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat, sebab di musola itu gak mungkin dipakai Jumatan. Karena itu wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, dan diperbolehkan seperti itu. Sebagaimana dulu ada beberapa halaqah